بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله. Pada perjumpaan bulan yang lalu, kita telah menjelaskan tentang fitnah syubhat. Maksud daripada asyubhat dan mara bahayanya. Fitnah syubhat, semua fitnah yang menyeret pelakunya kepada kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan atau kesesatan atau perpecahan atau keluar dari sunnah. Fitnah syubhat, segala sesuatu yang menyeret pelakunya kepada pergeseran akidah dan manhaj, perubahan pada akidah dan manhaj. Ini adalah a'zamul fitnatain, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Dua fitnah yang paling besar antara fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat yang paling besar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bahaya fitnah syahwat. Yang dimaukan dengan asyahwat di sini segala sesuatu yang terkait dengan syahwah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat minan nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dihias-hiasi untuk umat manusia ini kecintaan kepada syahwat, yaitu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah ruah berupa emas, perak, kuda-kuda yang gagah, hewan ternak, dan cocok tanam. Allah menegaskan, zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia, dan di sisi Allah padanya ada tempat kembali yang baik. Ini semuanya termasuk syahwat. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Irshadul Hasan, wa fitanu syahawati katsiratun jiddan. Fitnah-fitnah syahwat itu sangat banyak sekali. Dan belum membacakan ayat ini. Belum mengatakan setelah itu, fahadihi kulluha min fitanis syahawat allati ja'alaha Allahu ibtila'an lil 'ibad wa hiya min mata'id dunya az-za'il. Ini semua yang tersebut dalam ayat di atas termasuk fitnah, fitnah syahwat yang Allah jadikan sebagai bala ujian bagi hamba-hambanya. Dan ini termasuk kesenangan dunia yang fana, yang akan hilang, akan sirna. Beliau mengatakan, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhsha al-ibad. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan fitnah dunia ini pada hamba-hamba Allah. Mengkhawatirkan menimpa para sahabat, hamba-hamba Allah. Lima laha min atharin balighin fi sarfil ibadi an ibadati rabbil ibadi ila tanafusi alaiha alladhi yaqutu lil halakah wa yunsil abda yawmat tanad. Sebab syahwat dunia ini memiliki pengaruh yang sangat mendalam, pengaruh yang sangat hebat di dalam memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Rabbul Ibad, Allah Azza wa Jal. Memalingkannya kepada persaingan tidak sehat untuk mengejar yang namanya dunia, yang itu akan menjerumuskan dia pada halakah, kebinasaan. Dan membuat hamba lupa yaumat danat, hari kebangkitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah SAW, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian, dunia ini akan dihamparkan kepada kalian, dibentang luaskan kepada kalian sebagaimana dibentangkan, dihamparkan pada umat-umat sebelum kalian. Akhirnya kalian pun tanafus, berlomba-lomba bersaing dengan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Sebagaimana mereka dahulu juga demikian. Akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Kata Ibnu Qayyim, fafitanul mal. Maka fitnah-fitnah harta, harta benda, wa fitnah dunia syadidah, juga fitnah-fitnah dunia sangat keras, sangat mengerikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian hanyalah sebuah fitnah. Dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Ayat kata beliau, amwalukum wa auladukum ikhtibarun wa btilaun wa mtihan. Ya'ni kata Ibnu Qayyim, harta benda kalian, anak-anak kalian, itu ujian, itu bala, itu cobaan. Fayus'alu kullu insanin an amwalihi wa auladih. Masing-masing insan akan ditanya tentang harta bendanya dan tentang anak-anaknya. Demikiannya beliau jelaskan dalam bukunya Ighatsatul Lahafan di juz yang kedua halaman 165 sampai 167. Cukup panjang beliau menjelaskannya tentang masalah fitnatus syahwat. Intinya barakallahu fikum, fitnah syahwat sangat banyak. Fitnah harta syahwat, fitnah anak syahwat, fitnah wanita syahwat, fitnah dunia secara umum syahwat, harta benda, tahta, wanita, kedudukan, jabatan, syahwat. Termasuk dalam fitnah syahwat, dosa-dosa dan kemaksiatan yang terkait dengan syahwat. Al-ma'asi wa-dhunub, kemaksiatan dan dosa-dosa yang terkait dengan syahwatnya manusia. Dari mulai perzinaan dan pecahan-pecahannya yang terkait dengan masalah ini, syahwat. Terkait dengan masalah pencurian, syahwat. Terkait dengan pembunuhan, dikarenakan tendensi duniawi, syahwat. Semua dosa, semua kemungkaran yang terkait dan yang ada hubungannya dengan syahwat, termasuk fitnah syahwat. Minum khamr dan segala macamnya itu. Riba, mencari harta dengan mahalkan segala cara. Syahwat. Sehingga modelnya sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang ingin kita tekankan di sini adalah bahayanya. Mara bahayanya. Ada beberapa poin penting yang bisa kita sebutkan terkait dengan bahaya fitnah syahwat secara umum ini. Yang pertama yang disebutkan oleh Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fitnah syahwatu dunia menyeret pelakunya kepada kebinasaan. Hadis Sahih Muslim dari Amr bin Auf yang dibacakan di atas. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Halakah di sini, kebinasaan di sini umum meliputi halakatun fi dunyahu. Dunianya akan binasa karena enggak barokah. Dan halakatun fi dinih, kebinasan pada agamanya dikarenakan dia tanafus, berlomba-lomba bersaing meraih dunia, menghalalkan segala cara, terjatuh dalam keharaman-keharaman agama, kemungkaran-kemungkaran kejam dalam agama, hancur agamanya, halaka. Yang kedua, fitnah syahwat ini seperti yang juga dikatakan oleh Al-Qayyim, memalingkan seorang hamba dari ibadah kepada Allah. Melalaikan seorang hamba dari beribadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya harta hingga kamu ziarah kubur. At-takatsur fitnah syahwat. Berbangga dengan banyaknya harta biasanya menghalalkan segala cara dikarenakan melalaikan. Terus lalai sampai kamu ziarah kubur. Ada dua makna yang mengatakan bisa hilang dengan cara ziarah kubur, karena ziarah kubur bisa ingat mati, ingat akhirat. Makna kedua, mati hingga kamu masuk liang kubur. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia orang yang merugi, khasir. Diingatkan itu menunjukkan anak, harta benda, fitnah syahwat, melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan ketika orang itu lalai dengan syahwatnya, fahuwa khasir, maka dia pun merugi. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Allahul musta'an. Yang ketiga, yang menggambarkan tentang bahaya fitnah syahwat, ialah syahwatul dunia. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai satu-satunya sebab seseorang itu terpelanting dalam fitnah yang begitu mencekam. Satu-satunya sebab yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat orang itu menjadi cepat berubah. Tadinya soleh jadi fasik, tadinya sunni jadi hizbi, bahkan tadinya muslim menjadi kafir. Na'udzubillah. Ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ككضع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Yang akhir yang saya inginkan, يبيع دينه بعرض من الدنيا. Hendaklah kamu bersegera bergegas beramal mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin paginya kafir. Rasul menyebutkan satu sabab saja. Ya bi'u dinahu bi'adzim dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Syahwat dunia. Karena dunia rela menjual agama. Karena dunia rela menggadaikan akidah dan manhaj. Karena dunia rela bergeser akidah dan manhajnya dia. Dan itu menjadi sebab terpelanting dalam fitnah yang mencekam, yang gelap itu. Sebab dia cepat berubah. Paginya muslim, sorenya kafir. Atau sorenya muslim, paginya kafir. Ya bi'u dinahu bi ardi minat dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Syahwat baru kena syubhat. Syahwat dulu baru kena fitnah. Ya, pertama fitnah syahwat, lalu fitnah syubhat. Bahkan barakallahu fikum, dunia inilah, kecintaan kepada dunia inilah, syahwat dunia inilah yang justru menjadi sebab seseorang yang mengerti agama, yang mengerti syariat, yang mengerti sunnah terpelanting dalam fitnah. Jatuh dalam fitnah. Menanggalkan ayat-ayat Allah. Menanggalkan keimanan dia kepada Allah. Menanggalkan ilmu dia. Menjadi alimun fasik. Alimun fajir. Seorang alim yang fasik. Alim yang fajir. Termasuk ulama ussu. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Permisalan seorang alim ussu. Di Al-A'raf. Ayat yang ke 175 sampai 176. Akan saya bawakan penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid. Di halaman 109 sampai 111. Cukup panjang. Cuman saya cuplik-cuplik insyaAllah. Tema yang beliau angkat, Faidah Jalilah Ulama Usu. Faidah yang sangat mulia tentang ulama usu. Dibawakan ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kata Ibnu Qayyim, ayat ini turun tentang mereka ini. Ya. Al-ulama idza atharu dunya, kata beliau, wa tabu'u ri'asati wasyahwat. Ulama-ulama su ketika lebih mengedepankan dunia dan mengikuti jabatan dan syahwatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'asba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Al-ayat. Artinya, dan bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang dahulu kami berikan, kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Berarti ayat, berarti syariat. Fansalakha minha, ternyata dia menanggalkan ayat-ayat tadi. Maka setan pun menyergapnya, menangkapnya, menguasainya. Maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang setelah berilmu. Allah mengatakan kalau kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tapi Allah enggak menghendaki demikian. Allah menyebutkan sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawah. Akan tetapi dia menghujam ke perut bumi. Yang pertama. Wa taba'a hawah. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini yang kedua. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Kalau kamu gendong dia, dia menjurukan lidahnya, melet. Atau kamu biarkan dia, melet. Atau kamu tendang dia, tort, melet. Menjurukan lidahnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, fahadha mathalu alimis su' alladhi ya'malu bikhilafi ilmih. Ini permisan ulama usu' yang mengamalkan beda dengan ilmunya. Jadi fokus pada sebab kenapa jadi ulama su. Kenapa dia menyimpang. Beliau mengatakan cermati kandungan ayat ini. Ketika Allah mencela dia dari banyak sisi. Yang pertama. Annahu dhalla badal ilmi. Sesat setelah punya ilmu. Dan dia memilih kekufuran atas keimanan. Dengan sengaja. Bukan karena kejahilan. Namanya dhalla ba'dal ilm, riwayah. Yang kedua, dia berpisah dengan keimanan, perpisahan seseorang yang selamanya tidak bakal kembali pada keimanan tadi. Fa innahu in salakha min al-ayati bil jumlah kama tansarikhul hayatu min qashmin qishriha. Dikarenakan dia insilah, menanggalkan ayat secara keseluruhan. Sebagaimana ular menanggalkan kulitnya ketika ganti kulit. Enggak mungkin balik kepada kulit yang lama. Sama dengan ini. Dia menanggalkan ayat tadi, berpisah dengannya, seolah tidak akan kembali kepada ayat tadi. Na'udzubillah. Yang ketiga, setan telah menangkapnya, menyergapnya, menguasainya. Bihaitsu dhafara bihi waftarasah. Di mana setan telah menguasai dan telah menyerangnya. Allah mengatakan fa'atba'ahu syaitan. Dengan bahasa atba'ah. Tidak mengatakan tabi'ahu. Kalau tabi'ahu diikuti, dikejar dari belakang, tidak kena. Kalau atba'ahu, kata beliau, adrakahu walahiqahu. Sudah ketangkap, sudah diringkus sama setan. Ini lebih ablagh dari kata-kata tabi'ahu. Lafzan wa makna. Yang keempat, annahu ghawiya ba'da rusdi. Dia ghawin, riwayah setelah rusd, bimbingan. Wal ghayu, kata beliau, ad-dalalu fil ilmi wal qasdi. kesesatan pada ilmu dan niatnya, maksud tujuannya. Wa huwa akhassu bi fasadil qasdi wal amal, itu lebih khusus dengan kerusakan maksud dan amal dia. Kama anna ad-dhalala khassu bi fasadil 'ilul i'tiqad, sebagaimana dhalala itu lebih khusus dengan kerusakan ilmu dan akidah. Tapi ketika disebutkan salah satunya, masuk yang lain. Kata-kata riwayah dan dhalalah. Kalau disebutkan dua-duanya, riwayah itu rusak amal dan niatnya. Dhalalah rusak ilmu dan akidahnya. Tapi ketika disebutkan riwayah saja, mencakup semuanya. Rusak ilmu dan amal niatnya. Dibawakan dhalalah saja juga meliputi semua makna yang ada. Sesat secara niat dan ilmunya. Wallahul musta'an. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yang kelima kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mengangkat martabatnya dengan ilmu, maka itu menjadi sebab kebinasaan dia. Li'annahu lam yarfa' bihi fasara wa ban 'alaih. Sebab Allah tidak mengangkat martabatnya dengan ilmu itu, maka ilmu itu menjadi bala musibah atas dirinya. Kata Ibnu Qayyim, "Falau lam yakun 'alima kana khairan lahu wa khafa li'adzabi." Kalau seandainya dia bukan orang alim, itu lebih baik bagi dia dan lebih ringan azabnya. Kalau itu orang awam, orang jahil, lebih ringan. Dia jahil. Ini orang ngerti agama, ngerti syariat. Alim begitu. Maka lebih mengerikan dan lebih berat azabnya. Yang keenam, annahu subhanahu akhbara an khissati himmatih. Dalam ayat ini Allah memberitakan tentang rendahnya kemauan dia, himmat dia. Rendah. Di mana dia lebih memilih yang bawah, yang rendah. Ini dunia. Daripada yang tinggi, yang mulia. Ini akhirat. Yang ketujuh. Dia memilih yang rendah tadi, dunia tadi. Itu bukan dalam benaknya. Bukan dalam kerentek hatinya. Bukan hal yang terbersit. Lewat begitu aja baru muncul. Bukan, kata beliau. Walakinnahu kana an khalatin ila al-ardi wa mailin fi kulliyatihi ila ma hunalik. Tetapi pilihan dia memilih dunia itu dikarenakan dia sudah menghujam ke dalam perut bumi. Sudah sangat condong dengan total kepada isi dunia tadi. Beliau mengatakan asal mana ikhlat al-luzum ala dawam, menetapinya secara terus-menerus. Seolah-olah maknanya adalah dia terus menetapi kecondongan kepada dunia. Kalau kita bahasakan dia sudah keranjingan dunia. Terkena penyakit cinta dunia. Digambarkan kayak orang yang menghujam ke dalam perut bumi. Dikarenakan dia terus di sana. Tidak bakal keluar daripadanya. Penyakit cinta dunia menghujam dalam hatinya. Sehingga memang ada niatan itu. Bukan karena berkelebat gitu kepengen dunia. Enggak. Sudah ada dalam hatinya. Dunia bersarang dalam hatinya. Ia membahayakan. Dan ini yang kita sebutkan yang disebutkan dalam ayat. Sebab pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dia terlebih dahulu terkena fitnah syahwat dunia. Baru yang kedua. Wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya, kena syubhat. Sehingga yang kedelapan kata beliau, annahu raghiba an hudahu wattaba'a hawah, dia benci dari petunjuk ilmu itu dan dia mengikuti hawa nafsunya. Faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya sebagai imamnya, petunjuknya, pembimbingnya. Dia ikuti dan dia menerusi jalan langkahnya. Semakin sesat. Pertama kena syubhat, kena syahwat. Sudah demikian mengerikan yang dia terima. ditambah lagi dengan syubhat, musibah yang sempurna. Wallahul musta'an. Yang kesembilan, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan dia dengan anjing, dengan kalbun. Lalu mengatakan, alladhi huwa akhassul hayawanati himmatan. Anjing adalah hewan yang paling rendah himmahnya. Wa asqatuha nafsan, yang paling jatuh kejiwaannya. Wa abkhaluha wa asyaddaha kalaba. Hewan yang paling bakhil dan yang paling rakus. Walihada sumia kalban. Makanya dikatakan kalbun, dikatakan dia memang rakus gitu. Karena terus melet, kepingin semuanya dilahap gitu. Nah, sehingga sebagian ulama membahasakan orang yang rakus dunia dengan bahasa at-takalub ala dunia. Dari kata-kata kalbun, takalub, saling kalbun atas dunia. Nah, saling, gimana bahasanya? Ya, saling menggonggong kayak anjing untuk merebut dunia. Diambil dari bicara kata-kata kalbun, at-takalub ala dunia. Menunjukkan rendahnya dia. Dan yang ke-10 kata beliau, annahu syabbaha laha sahu ala dunia, wa adama sabrihi anha, wa jaza'ihi, wa jaza'ahu lifaqdiha, wa hirsahu ala tahsiriha, bilaha fil kalab. Allah menyerupakan keranjingan orang tadi. Lahas itu kan kayak orang keranjingan, orang-orang kehausan, rakus dunia. Allah menyerupakan rakusnya dia dengan atas dunia. Tidak sabar dari dunia. Berkeluh kesah karena kehilangan dunia. Ambisi yang sangat untuk mencapai dunia. Allah serupakan rakusnya itu kayak lahasul galbi. Lidah anjing yang terus melet. Dalam dua keadaannya. Kamu biarkan yang melet, ya kamu gendong yang melet. Kamu usir tendang juga melet. Allahul musta'an. Ini mengerikan. 10 poin disebutkan di sini oleh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fahadha halu al-alim al-mu'fir ad-dunya al-akhirah. Ini kondisi seorang yang alim, yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Alim yang terkena fitnah syahwat. Mengerikan. Syahwat ini, syahwatu dunia ini, sebab pertama yang disebutkan dalam ayat ini, yang menjadikan seorang yang sebelumnya alim, mengerti ilmu, terkena fitnah. Jatuh, sesat, menyimpang, rendah kayak anjing. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Dunia. Apalagi orang awam. Jangan tanya lagi. Wallahul musta'an. Mara bahaya yang keempat, yang berikutnya masih terkait dengan ini. Dampak syahwat dunia yang bersarang di hati seorang yang berilmu. Ini mengerikannya ini. Disampaikan oleh Al-Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid. Di halaman 109. Saya bacakan sedikit. Beliau mengatakan, kullu man atharat dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha, fala budda an yaqula arallahi ghair al-haq fi fatwahu wa hukmih fi khabarihi wa ilzamih. Siapa saja, setiap orang yang lebih mengutamakan dunia dari kalangan ahli al-ilmi, yang mencintai dunia dari ahlul ilmi, pasti, kata beliau, labut, pasti dia akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak pada fatwanya, pada hukumnya, pada pemberitaannya, dan pada ilzamnya. Pasti, kata beliau. Lianna ahkamar Rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas. Dikarenakan hukum-hukum Allah Azza wa Jal, hukum syariat, seringkalinya datang menyelisihi keinginannya manusia. Menyelisihi yang dimaukan sama umat manusia. Ya, menyelisihi tendensinya manusia. Wala siyama ahlar ri'asah وَالَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Terlebih-lebih, terlebih lagi para pejabat, orang-orang yang punya jabatan, yang punya ri'asah, dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا تَتِمُّ لَهُمْ أَغْرَضُهُمْ إِلَّا بِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ وَتَفْعِهِ كَثِيرًا. Sebab, keinginan mereka, tendensi mereka tidak akan sempurna, tidak akan bisa mereka raih, melainkan dengan cara menyelisihi kebenaran dan menolak al-haq sering kalinya. Beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَالِمُ وَالْحَاكِمُ مُحِبًّا لِلْرِّئَاسَةِ مُتَّبِعًا لِلشَّهَوَاتِ لَمْ يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفْعِي مَا يُضَادُهُ مِنَ الْحَقِّ. Maka, apabila ada seorang alim dan seorang hakim cinta kedudukan, mengikuti syahwatnya, maka tidak akan sempurna untuk dia itu semuanya, melainkan dengan cara harus menolak lawannya dari al-haq. Harus menolak al-haq yang itu merupakan lawannya, lawan yang dia inginkan. Wala siyama idza qamat lahu syubhah. Lebih-lebih lagi ketika syubhat sudah dia tegakkan. Dia munculkan syubhat untuk membentengi dunia tadi. Mulai bawakan ayat, mulai bawakan hadis, mulai comot-comot fatwanya ulama yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Syubhat. Fatattafiqa syubhatu wasyahwah. Akhirnya ketemulah syahwat dan syubhat. Wa yathurul hawa, maka hawa nafsu pun akan keluar, ya. Thawr itu akan memberontak, akan muncrat begitu. Hawa nafsu tadi itu. Fa yakhfa shawab, maka yang benar akan semakin tersamarkan atas dirinya. Wa yantamis wajhul haq, dan redublah wajah al-haq dari dirinya. Semakin lama semakin samar dari kebenaran. Belum mengatakan, wa in kana al-haq mubahira, walaupun al-haq nampak jelas, tapi samar bagi dia. Nampak jelas, la khafa'a bihi wala syubhata fihi. Tidak ada yang samar pada al-haq dan syubhat padanya. Walaupun, kata beliau, aqdama 'ala mukhalafatihi. Maka sang alim yang terkena fitnah syahwat dan syubhat tadi itu, dia akan menerjang menyelisih al-haq tadi. Beliau mengatakan, waqal, dan dia akan mengatakan, li makhraj, saya punya solusi, bitaubah, gampang, jadi saya akan taubat, saya akan rujuk. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, pertama syahwat. Syahwat ini enggak bakal tercapai kalau sesuai dengan al-haq gitu loh. Karena al-haq, hukum syarak, banyak berseberangan dengan kemauannya umat manusia. Karena ingin mendapatkan syahwatnya dengan sempurna, ada konsekuensi. Menolak kebenaran. Menyelisihi al-haq. Begitu. Supaya semakin sempurna syahwat yang dia inginkan, dan tidak nampak dia cinta dunia, memunculkan yang namanya syubhat. Dia seorang alim, orang jahil. Bawakan seakan-akan ilmiah, dibawakan ayat, dibawakan hadis, keterangan para ulama, syubhat. Justru dengan ini semakin parah keadaannya. Dia terfitnah dengan syahwat dan syubhat. Akibatnya adalah al-haq, as-sawab tersamarkan atasnya. Dalam kondisi al-haq di depan matanya, sudah jelas gamblang, tidak ada yang samar, tidak ada yang syubhat, tetap saja dia langkahi. Dia selisihi, dia tolak dengan alasan gampang. Ini taubat. Terkadang terucap, itu yang jelas memang orang yang gak beres ya. Gampang. Taubati kiai itu gampang. Kiai itu gampang taubatin gitu ya. Terus gak popo sekali-kali. Baru mau taubat. Itu nampak ngawur ya. Yang samar, omongan seperti ini dalam hati yang paling dalam. Di hatinya. Sudah, sikat dulu aja. Nanti rujuk, gampang aja. Nanti tobat, gampang aja. Ini Ibnu Qayyim yang menjelaskan. Wallahul musta'an. Pada mereka-mereka inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ulama usu, di antaranya yang kita bacakan dari ayatnya dan beliau membawakan 10 poin tentang celaan kepada mereka semua. Ini semuanya sebabnya adalah syahwatu dunia. Sehingga jangan meremehkan yang namanya syahwatu dunia, barakallahu fikum. Dunia itu umum ya. Harta, tahta, wanita, anak, semua pujian, kemasyhuran dan lain-lain. Bahaya yang kelima. Barakallahu fikum. Syahwatu dunia dalam bentuk cinta kedudukan. Ini sesuatu yang paling dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW menimpa umat ini. Digandingkan dengan riya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, "Inda Tabrani fil Kabir wa ghairihi" secara marfu', disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah nomor 508. Rasulullah mengatakan, "Ya na'aya al-Arab, ya na'aya al-Arab, ya na'aya al-Arab." Wa fi lafdhin, "Ya baqaya al-Arab." Wahai sisa-sisa orang-orang Arab. Tiga kali belum mengatakan demikian. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya wa syahwatul khafiyyah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian ialah riya. Dan yang kedua, asyahwatul khafiyyah. Syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang sama. Ditanyakan kepada Abu Dawud As-Sistani rahimahullah, "Masyahwatul khafiyah, apa syahwat yang samar itu?" Qala, kata Abu Dawud, "Hubbur riyasa." Cinta kedudukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Siyasah Asy-Syar'iyyah telah membawakan riwayat ini dan ucapannya Abu Dawud di atas mengomentari. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Fahiyya khafiyyatun takhfa 'anil nas wa katsiran ma takhfa 'ala sahibiha." Ya, syahwat ini sangat samar. Tersamarkan dari umat manusia dan seringkalinya juga tersamarkan pada pelakunya. Bayangkan. Orang yang terjangkiti penyakit ini pun tersabar kata dirinya. Dia enggak tahu kena penyakit ini. Dia enggak tahu terjangkiti penyakit ini. Sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Namanya asyahwatul khafiyah. Hubbur riyasah. Sesuatu yang paling dikhawatirkan, ditakutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Dijelaskan oleh para ulama. Bentuk-bentuk asyahwatul khafiyah. Ya, cirinya, tandanya gitu, mawahirnya. Yang pertama, hubbul jawriyasah. Cinta kedudukan dan jabatan. Yang kedua, hubbul madhi wassana'i wattazkiyah. Suka disanjung, suka dipuji, dan suka rekomendasi. Tazkiyah. Yang keempat, hubbut tasaddur fi jami'il umur wal majalis. Dia suka yang terdepan, suka tampil yang terdepan dalam semua urusan, dalam semua majlis. Harus dia yang terdepan. Dalam semua perkara harus dia menangani. Dalam semua majlis harus dia berbicara. Begitu. Demikian disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di halaman 262 sampai 268. Belum panjang membahas masalah ini. nama syahwatul khafiyah. Labas, saya bacakan sedikit ucapannya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah tentang asyahawatul khafiyah ini. Beliau mengatakan, wa hadhihi syahwatul khafiyah ya'jizu 'anil wuqufi 'ala ghawailiha kibarul ulama. Ya kan? Syahwat yang samar ini tidak sanggup untuk mendeteksi mara bahayanya para ulama kibar. Bayangkan, ulama kibar tidak sanggup. Fadlan an 'amatil ibad, apalagi hamba-hamba Allah yang lain. Ini bahaya pertama. Bahaya kedua. Wa innama yubtala biha al-ulama'u wal-'ubbadu al-mushammiruna an saqil jaddi li suluki sabil akhirah. Dan kata beliau, hanyalah yang diuji, dikasih cobaan, dikasih fitnah, dikasih bala dengan syahwat khafiyah ini para ulama dan para ahli ibadah yang menyingsingkan lengan baju, bersemangat menempuh jalan menuju akhirat. Ini penyakitnya para ulama, ini penyakitnya para ahli ibadah, bukan penyakitnya para juhala. Orang jahil blak-blakan ngomong, nggak pakai tiringale-ngale, nggak punya malu, langsung ngomong. Memang seneng dunia, memang seneng jabatan. Ada jahil, orang alim ada malunya, dia punya ilmu soalnya. Nggak mungkin terang-terangan mengatakan demikian. Dalam lubuk hati yang paling dalam muncul penyakit ini. Bayangkan. Lalu menjelaskan. Fa innahum lamma qaharu nufusahum wa fatamuha 'anil syahawat wa hamaluha bil qahr 'ala asbabil ibadat lam tatma' fil ma'asi adh-dhahirah alwaqi'ati 'alal jawarih. Kata Ibnu Qudamah, sebab mereka ini ulama para ubad, ketika mereka mengekang hawa nafsunya, ya, mereka sapih diri mereka dari syahwat, artinya meninggalkan syahwat, dan mereka paksa jiwa ini untuk mengerjakan asbabul ibadat. Karena ini semuanya mereka tidak punya gairah, tidak punya hasrat mengerjakan maksiat yang zahir yang dikerjakan anggota badan. Mereka biasa ibadah, mereka biasa masya Allah ala sunnah, tidak mungkin mengerjakan maksiat yang zahir yang nampak gitu. Memang sudah dilatih, melatih diri untuk itu. Tapi, nah ini, beliau mengatakan, fastarahat ila tawahuri bil ilmi wal amal. Tapi jiwanya merasa nyaman, merasa tentrem dengan pura-pura menampakkan ilmu dan amalnya. Ini penyakit batin, penyakit hati. Wa wajadat makhlasan min syiddatil mujahadati fi lizzatil qabul indal khalqi wa nadharihim ilaiha bi'inil waqari wa ta'zim. Jiwanya ulama ini, jiwanya ahli ibadah ini mendapati solusi. Solusi dari kerasnya mujahadah dalam perkara ibadah dapat solusi dalam bentuk lezatnya diterima oleh makhluk. Al-qabu'inil khalqi, lezatnya diapresiasi, diaplus oleh orang banyak. Mereka memandang dia dengan pandangan penuh penghormatan, dengan pandangan penuh pengagungan, dimuliakan, dihormati sama orang lain. Dia nyaman di situ. Fa'asabatin nafsu fi dhalika lizzatan azimah. Maka jiwanya pun mendapatkan kelezatan yang luar biasa. Lezat yang begitu agung pada poin satu ini. Dan itu samar, gak ada yang tahu di hatinya. Fahtaqarat fiha tarkal ma'asi. Maka ringan bagi mereka untuk gak bermaksiat. kan ada solusi yang lain gitu. Berbuat dosa? No. Saya abid, saya alim. Diajak khamr? No. Zina? No. Dosa besar ya, tidak boleh. Ringan bagi dia. Kenapa? Ada solusi yang lain. Merasakan lizzatun azimah, kelezatan yang begitu agung, yang begitu nikmat dalam bentuk dimuliakan sama orang lain, diagungkan sama orang lain, dihormati sama orang lain, diterima oleh masyarakat, diapres oleh masyarakat, diapresiasi oleh masyarakat. Dapat di sini. Beliau mengatakan, masih ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, fa'ahatuhum yahunnu annahu mukhlisun lillahi ta'ala waqad uthbita fi diwanil munafiqin. Kata beliau, maka salah seorang di antara mereka menduga, mengira dia sudah ikhlas karena Allah. Menduga dia mukhlis karena Allah. Ternyata dia telah ditetapkan di daftar bukunya kaum munafik. Beliau mengatakan, wahadihi makidatun azimah. Ini merupakan tipu daya syaitan yang paling besar, yang sangat agung. La yaslamu minha ilal muqarrabun. Tidak ada yang bisa selamat dari badannya, melainkan yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyakitnya orang-orang yang berilmu, yang ahli ibadah. Disampaikan supaya masing-masing kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri, barakallahu fikum. Ternyata yang namanya fitnah syahwat itu bukan semata-mata syahwat terkait dengan masalah mulut, makan, minum. Terkait dengan masalah yang dibawa itu, terkait dengan perempuan dan segala macam. Bukan semata-mata terkait dengan az-zunub wal ma'asi, dosa dan maksiat yang terkait dengan syahwat yang ada. Ternyata syahwat, fitnah syahwat sangat banyak dan sangat luar biasa mengerikan. Menimpa siapa saja, menimpa yang jahil, menimpa bahkan yang alim. Dan yang lebih dikhawatirkan sang alim. Fitnah syahwatu dunia ini sangat dikhawatirkan menimpa para ulama dan para ubat. Namanya syahwatul khafiyah. Waktunya enggak memungkinkan. Sudah hampir 1 jam saya berbicara. Padahal masih ada lagi kelanjutannya kalau mau diteruskan terkait dengan syahwatul khafiyah. Di antara bentuk syahwatul khafiyah itu ialah al-hirs. Alal mal wa syaraf. Ambisi meraih harta, ambisi meraih kemuliaan. Dapat saya sebutkan sedikit ya. Yang disebutkan dalam hadis ini lebih berbahaya daripada serigala lapar yang mencapik-capik domba-domba yang dilepas tanpa pengembala. Yang disebutkan dalam hadis, Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa syarfi dini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba lebih merusak domba-domba itu dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan yang merusakkan agamanya. Al-hirs alal mal serigala. Al-hirs ala syaraf, serigala. Kalau serigala yang sesungguhnya itu menghancurkan domba, pemandangan yang sangat mengerikan. Yang ini serigala ambisi harta, serigala ambisi kemuliaan yang membinasakan agamanya. Ini hadis datang dari Ka'ab bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Usama bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Abu Al-Khudri, Asim Ibn Adil Ansari, dan yang lain-lainnya. Syarahnya sangat panjang, saya anjurkan antum sekalian untuk membaca syarahnya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Syarah hadith ini, syarah hadith Madhibani Jai'ah. Kitab khusus, dan juga dimasukkan dalam majmu' Rasail Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, juz yang pertama, halaman 63. Yang saya punya, Majmu' Rasail Ibnu Rajab. 2 jilid, ini juz yang pertama, halaman 63. Syarah hadis ini. Madhibani Jayaan. Panjang pembahasannya. Semuanya kena. Dari mulai yang ahlu dunia sampai yang ahlu din yang keranjingan dunia. Silakan dibaca di sana. Al-Muhim ini semua dibawakan. Barakallahu fikum. Sebagai ibrah untuk kita semua. Sebagai muhasabah untuk kita semua. Yang berbicara tidak lebih baik daripada mendengarkan. Bahkan saya sengaja perpanjang ini semua sesungguhnya untuk saya pribadi. Teguran untuk saya pribadi. Pengingat untuk saya pribadi. Dikarenakan tidak mungkin dan tidak terelakkan kondisi saya pribadi ada di salah satu yang dibahas di situ. Sehingga untuk saya pribadi, semoga manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semuanya dari semua fitan. Fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Dan jangan sekali-kali meremehkan sedikit pun yang namanya fitnah. Terus berta'awud kepada Allah Azza wa Jal. Berlindung dari semua fitnah yang ada. Ma'allahu minhum batan. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan semoga diberi taufik. Semoga senantiasa di atas sunnah. Dan diwafatkan al-islami wa sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan nampaknya tidak ada tanya jawab. Hanya muhadharah saja. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.